إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين سيدنا جمعة yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah sesungguhnya hidup di dunia kehidupan yang penuh dengan ujian, dan keimanan adalah jalan agar kita dapat kekuatan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya keimanan adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari emas dan permata. Keimanan yang akan menguatkan langkah kita menuju Allah Azza wa Jal. Dan hanya Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita benar-benar bisa beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal benar-benar akan menunjukkan hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hajj ayat ke-54, kata Allah Azza wa Jal, wa innallah, dan sesungguhnya Allah, la hadil ladzina amanu, Allah lah yang benar-benar akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allah yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Dan Allah akan tunjukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rahimahullah, beliau berkata, Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Amma fi dunya, adapun hidayah Allah untuk orang-orang yang beriman di dunia, kata Al-Imam Ibnu Katsir, fayarsuduhum ilal haqqi wattiba'i wa yuwaffiquhum limukhalafatil batili wa yajtinabi, yaitu orang yang benar-benar ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran, kemudian dia mengikutinya, dan orang yang benar-benar diberikan taufik untuk mengetahui kejelekan sehingga dia menyelisihi kejelekan, kebatilan tersebut dan menghindarinya. Subhanallah. Ini hidayah di dunia bagi orang-orang yang beriman, yang dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, yahdihim ila siratil mustaqim al-musila ila darajatil jannat. Allah akan menunjukkan jalan yang lurus kepada, ya, ini surga-surganya Allah. Jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga-surganya Allah Azza wa Jal. Yang surganya Allah bertingkat-tingkat. Dan kata Rasul, inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya surga itu memiliki tingkat-tingkat, dan tingkatan-tingkatan surga ada 100 tingkatan. Nah, dan Allah akan menunjukkan orang yang beriman kepada hidayahnya Allah Azza wa Jal ila siratul mustaqim, yang mengarah kepada surga-surganya Allah. Wa yazhazuhum anil azabil alim wad darakat. Dan Allah juga akan menunjukkan orang yang beriman di akhirat kelak, benar-benar dia akan dijauhkan dari azab yang pedih, dari neraka yang darakat, yang meningkat-meningkatnya ke bawah. Semakin dalam neraka, maka semakin berat siksaannya. Wahai kaum muslimin, ini hidayah untuk orang-orang yang benar-benar beriman dengan semua rukun imannya. Namun wahai kaum muslimin, tidak setiap orang yang Islam beriman, dan tidak setiap orang yang beriman memiliki iman yang benar. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwanya, beliau menjelaskan tentang keimanan yang benar, semoga kita memilikinya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu qawlan wa amalan wa qidatan, hadza huwal imanus sahih, imanul haq. Kata Syekh bin Baz, iman yang benar yaitu membenarkan setiap apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, membenarkan dengan perkataan, dengan amalan, dengan akidah. Dan inilah namanya keimanan yang benar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, milikilah keimanan yang benar ini. Yang keimanan yang benar ini akan mendatangkan petunjuk Allah untuk kita semua. Nah, dan seorang yang memiliki keimanan yang benar, dia membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia membenarkan Al-Quran, dia membenarkan hadis, dia benar-benar mengedepankan Al-Quran, dia mengedepankan hadis-hadis Rasul, dia benar-benar, ya ini sami'na wa ato'na kepada Al-Quran dan hadis. Dan bahkan jika dia berselisih, dia benar-benar mengembalikan setiap perselisihannya kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, keimanan yang benar. Inilah hidayah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasul dalam hadis yang sahih, riwayat Hakim dari Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni fataraktu bikum sayyi'aini lan tadilu ba'dahuma. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara yang tidak akan kalian sesat selama-lamanya jika kalian benar-benar berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Quran dan hadis benar-benar diterima, dibenarkan, diamalkan, didakwakan, dan bersabar di atasnya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada seluruh rukun iman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang benar. Barakallahu fikum jami'an. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fastaghfiruhu. Alhamdulillah ala ihsani وشكر له على فضله وجوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وعوانه أما بعد قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan tentang keimanan yang benar. Yang siapapun memiliki keimanan yang benar, maka Allah akan memberikan petunjuk baginya di dunia dan di akhirat. Dan kata Ibnu Bas rahimahullah, lawan dari iman yang benar adalah iman yang dusta. Al-imanul kadzib, iman yang dusta. Wal iman bil lisani dunal qalb, iman yang dusta, iman dengan lisan semata tanpa adanya keimanan yang ada dalam hati. Wa wa imanu alun nifaq, dan itu adalah keimanan orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik, yaitu dia beriman dengan lisan dan tidak beriman dengan hatinya. Dan keimanan yang benar, keimanan yang benar-benar selaras dengan lisan, hati, dan amalan anggota badannya. Dan keimanan yang benar lawan dari keimanan yang dusta. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, laisal iman, bukan termasuk iman. Iman yang benar ya ini, i'tiqadun faqat, yaitu seorang hanya berkeyakinan saja tanpa ada ucapan dan tanpa ada amalan. Ini juga bukan termasuk iman yang benar. Au qawlan wa i'tiqad dunal amal, atau bukan juga iman yang benar, termasuk iman yang dusta, yaitu dia mengucapkan saja, meyakini saja tanpa amalan. Sesungguhnya kata Syaikh Shalih bin Fauzan, ini adalah keimanan yang salah, yang menyimpang. Li anna hadha imanun murji'ah, dan ini adalah keimanannya orang-orang murji'ah, yang imannya hanya di lisan dan di hati dan tidak ada amalan dalam anggota badannya. Iman tidak terwujud di dalam anggota badannya, dan ini merupakan keimanan yang dusta juga. Dan iman yang benar, iman yang diucapkan, iman yang diyakini, dan iman yang diamalkan, dan iman perkataan, keyakinan, perbuatan, dan semuanya adalah hakikat dari keimanan. Dan siapapun yang benar-benar memiliki keimanan yang benar, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj tadi ayat ke-54, innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Sungguh benar-benar Allah akan menunjukkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, dengan membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan benar-benar yaitu mempelajari Al-Quran Hadis, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar di atasnya sampai kita meninggal dunia. Dan inilah keimanan yang benar. Barakallahu fikum jami'an. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wat tauhid was sunnah wal iman wal muslimin wal mu'minin ya rabbal alamin, wa adhil asyirk wal bid'ah wal musyrikin wal kufur wa damil a'da'id ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabak wa sunnata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin salafiyin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa ulati umurina ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullaha yadhkurkum wazkurun ala ni'ami yazidku walidhikrullahi akbar wallah ya'lamu ma tasnahun. Aqimus shalah.